Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Muzaffarin rahimahullahu ta'ala. Dhuriba, contoh dari majrum. Duriba fil madhi mabniyun lima lim sama fa'iluhu aladif naibun naibu fa'ilin mabniyatun lasukun bimal raha baqiya ala mu'anlif duribata mislama kulna fil fa'il, masih tersisa yang semestinya disebutkan oleh mu'allif bin majrum dalam matan duribata untuk musanna mu'annas. Seperti telah kita katakan dalam bab fa'il, semestinya boleh juga disebutkan ya musanna untuk mu'annas. Duribata, duriba fi'il madhi mabdiun labis sama fa'iluhu atta lita'nis. Ya, dia dikasih harakat litakhallus min ittiqa sakinain. Dia tak tanis, tidak sukun, tapi dia dikasih harakat untuk menghilangkan agar tidak bertemu dua yang sukun. Al-alif dhamir muttasil mabni al-fathi fi mahalli sarfin nabi fa'il. Duribu, duribu fi'il mabni fil madhi mabnin liman sama fa'iluhu wa buni ala dham li dhammah mabni ala dham li tisalihi biwal jama'ah wal wawu wa jama'ah nabi fa'il mabni ala sukun bi mahal raka' wa duribna naqulu duriba fi'il madhi mabniyun liman yusamma fa'iluhu wa bunya ala sukun di mabdi ala sukun li tisalihi bi dhammi rafa' al mutahrik wa nun naif fa'il mabdi al fathi fi mahalli raf'in. Arafna al ana, sekarang kita tahu anna naib al fa'il hukmuhu hukmul fa'il, bahasa naib al fa'il itu hukumnya hukum fa'il. Lakin yakhtalifu anhu, tapi berbeda dari fa'il, bi'annal fi'la ma'hu yataghayyar, berbeda dengan fa'il yaitu apa, fi'ilnya bersama naibul fa'il itu yataghayyar, berubah, sehingga dikatakan fi'ilnya mughayyar sighah. Ada yang menyatakan fi'il mabni majhul, ada yang menyatakan fi'il mabni lam yusamma fa'iluh, ada juga fi'il mughayyar siqah. Karena fi'il untuk naibul fa'il itu berubah bentuknya. Min ajri an na'rif al-farqa, agar kita tahu perbedaan baina fa'il wa naibul fa'il. Qala, tanbih. Qala wa qila. Qama wa qima. Hadihi fiha illatun tasrifiyah. Iya, ada yang pada illat tasrifiyah. Qala, ini untuk fa'il mabni lil maf'il fa'il. Qala qila untuk naibul fa'il mughayyir sighah. Qama juga sama, ma'lum lil fa'il. Qala qima untuk naibul fa'il. Qila asluha qula wa ba'a asluha bi'a. Wa yajuzu an nabniha al-asl. Boleh kita mabni sesuai bagian asalnya. Qila bi'a Wadhammu awal fi'il. Kita domahkan fi'il apa huruf awal dari fi'il. Wa yuqlab ma ba'da adham wawan. Kemudian huruf setelah dhammah dirubah menjadi waw. Fanaqulu quda. Qila boleh juga quda. Qima boleh juga quma. Bi'a boleh juga bu'a. Tapi ketika yang awal di dhammah, maka huruf ya yang setelahnya menjadi waw. Wa minhu qaulu syair laita wa hal yanfa'u syai'an laita laita syababan bu'a fasaraitu. Dalam bait ini ada dua syahid. Syahid yang pertama adalah bab laita. Laita li tamanni, yang mustahil untuk terwujud diraih. Laita syababan bu'a. Syahid yang kedua dari baitnya adalah bu'a. Ba'a yabi'u. Ya, ketika mabni lil majhul, ketika mughayyar sighah, bisa bi'a, bisa bu'a. Laita syababan bu'a. Arada an yaqula bi'a. Ya, dia ingin bilang bi'a, laita syababan bi'a. Tetapi lakin hadhihi lughatu, ini lughah. Ada ya dengan dhammah ba'nya, tapi ya-nya dirubah menjadi waw. Laita syababan bu'a fasar itu. Qala Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, وقد ينوب عن الفاعل غير المفعول به. Kadang telah menggantikan fa'il, ya dihukumi menduduki kedudukan fa'il selain maf'ul bih. Kal masdar, seperti masdar. Qawdu Malik yaqulu, Ibn Malik al-Alfiyah yang menyatakan, wa qabidun min zarfin wa min masdarin aw harfi jarrin bidniya batin hari. Ya, bisa zaraf, bisa masdar atau harfi jar, ya menduduki kedudukan pengganti fa'il. Qala rahimahullahu ta'ala, alam silah contoh-contoh suriqa al-mata'u. Suriqa fil madi mabniun liman yusamma fa'iluhu mabniun al-fathi. Al-mata'u ni fa'il marfu bidammah zahirah. Duribtu, duriba fil madi mabniun liman yusamma fa'iluhu mabniun ala sukun itisalih bidammi rafa' mutahrik atta naifa'il mabdina al-dham fi manrafi fa'il. Duriba, duriba fil madi mabni liman yusamma fa'iluhu mabdina al-fathi al-alif naifa'il mabdina al-sukun fi manrafi fa'il. Quti'a as-sariqu, quti'a fil madi mabni liman yusamma fa'iluhu as-sariqu naifa'il marfu bidhamma zahirah. Madha law qala qa'ilun quti'a as-sariqa, yajuzu am la? Bagaimana kalau ada orang mau bilang quti'a as-sariqa dengan fathah sariq? Apakah boleh dia baca seperti itu atau tidak? Kuti'a sariqa. Jawabannya la yajuz, tidak boleh. Li'anna na'ibul fa'il. Karena ibul fa'il itu hukmuhu hukmul fa'il. Hukmi hukum fa'il ini harus marfu. Kuti'a sariqa. Ukilat ta'amu. Ukila fil madi mabniyun lima sama fa'iluhu. At-ta'am li fa'il marfu bi dhammah zahir ala akhirih. Ukrima at-talibin. Contoh, ukrima at-talibin khata'un. Saya ulangi, ukrima at-talibaini khata'un. Ini contoh yang salah. Kenapa? Karena ukrima fi'il mughir shighah mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Talibain ini harusnya naibul fa'il. Naibul fa'il itu marfu bukan mansub. Sehingga selalu keliru. Wassawabu ukrima at-talibani. Ukrima fi'il madhi mabniyun ala fathi wa mabniyun lima yusamma fa'iluhu at-taliban naib fa'il marfu wa lam tarfa'ihi al-alif. Lianu musanna wan nun iwadun tanwin fil ismi mufrad. Najaha akhuka. Najaha fil madi mabni al fathi zahir al akhirhi wa huwa mabniyun lil ma'lum. Mabni lil ma'lum yani berarti fi'il setelahnya fa'il. Saya ulangi, isim marfu setelahnya fa'il. Kalau mabni lil majhul, isim setelahnya naib fa'il. Kalau mabni lil ma'lum, itu seperti biasa berarti isim marfu setelahnya adalah fa'il. Akhuka fa'il marfu bilwawi naibnya dhammah liyanu min asmil khamsah. Akhu mudhaf wal kaf mudhaf ilaih mabni lil fathih fi mahal jar. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.